Kembali kepada ayat yang tadi kita dengarkan bersama. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan sungguh telah kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai fitnah. Sebagai ujian. Apakah kalian mau tetap bersabar? Maksudnya bersabar? Bersabar tetap menjalankan aturan Allah dan Rasul-Nya. Contoh, para pedagang. Karena persaingan ketat, ya, karena persaingan ketat di dunia bisnis, dan dia merasa di sebelah sana ada saingan, di sebelah situ ada saingannya, ada kawannya yang bisikin, kamu kalau ingin laris daganganmu, ya, tuh ada orang pintar. Ada orang pintar ya. Nah, bukan pintar insinyur loh. Ya. Orang pintar. Ini adalah nama lain dari dukun. Kamu datang ke sana, minta panglaris, kata orang di Jawa. Panglaris. Bahasa di Ternate apa bahasanya? Sama panglaris juga. Oh ya, iya. Sudah banyak contohnya yang berhasil, Pak. Berangkatlah dia ke sana. Dia temuin itu orang pintar yang bodoh. Orang pintar dukun. Ya. Datang, Pak, saya punya toko jualan ini. Oh ya, tokonya menghadap kemana? Ke barat, timur, utara, selatan. Ke utara, Pak. Bentar. Iya. Oh, kalau menghadap utara, kapan dibangunnya? Sudah sebentar. Ya, sebentar berzikir katanya. Kemudian, Bapak tanggal lahirnya berapa? Sekian, sekian. Oh, sudah. Nih, tunggu ya sebentar. Masuk ke ruangan, ada tabirnya. Ini tuh, keluar. Ini Bapak gantungkan di pojok-pojok toko. Ya. Kalau ini digantungkan, kemudian kasih benang di sini, sampai ke sana, itu akan laris. Pembeli akan datang. Tapi jangan lupa, Bapak. Nanti pada malam Jumat, sembelih seekor ayam warna hitam. Ini syarat. Ya. Kemudian sebutkan ini, mantra-mantra ini. Entah apa saja mantranya. Abrakadabra. Ya. Dan seterusnya. Mantra kadang diberi tulisan. Disebut secari kertas. Tulisan bahasa Arab pakai huruf Arab tapi nggak jelas maknanya. Alif, alif, alif, alif, alif. Ba, ba, ba, ba, ba. Jim, jim, jim, jim, jim. Apa itu? Ternyata disebutkan itu adalah mantra-mantra untuk memanggil dan memanggil syaitan. Ini Pak, nanti gantung. Isinya adalah mempersekutukan Allah. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam masalah rizki, dalam mendatangkan kelarisan, dalam dan seterusnya. Yang nggak pernah dituntunkan oleh para nabi semuanya. Terlebih Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diuji gara-gara dunia saingan dengan sebelahnya, ya, dia siap untuk menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah. Perbuatan menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah namanya apa? Kesyirikan.